Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu bikum. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Qutaybah, Qutaybah ibn Sa'id ibn Jamil, Qutaybah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif, ibn Tarif الثقفي الثقفي أبو رجاء أبو رجاء menggunakan hamzah أبو رجاء البغلاني البغلاني بغلان menggunakan غين بغلان أبو رجاء Al-Baghlani barakallahu fikum thiqatun sabtun qala haddathana Jarirun telah memberitakan kepada kami Jarir, Jarir ibnu Abdul Hamid, Jarir ibnu Abdul Hamid Ad-Dabbi menggunakan ba Ad-Dabbi. Abu Abdullah Ar-Razi Abu Abdullah Ar-Razi Al-Kufi ya al Kufi barakallahu fiik. Sehingga menunjukkan bolehnya bagi seseorang menggunakan dua penisbatan daerah. Iya. Satu penisbatan mungkin tanah kelahiran. Yang kedua penisbatan dari sisi apa? Mukimnya dia. Barakallahu fiik. Iya. Baik. Misal mungkin antum aslinya orang Makassar tapi lama tinggal di Sidayu sehingga boleh. Iya. Dzulqarnain al-Makassari as-Sidawi. Nah, misal gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Yang Makassar itu adalah nisbat tanah kelahirannya, as-Sidawi itu tempat dia belajar. Lama dia tinggal di situ, belajar di Sidayu. Barakallahu fikum. Iya. 20 tahun. Itu ya Zulkarnain ya. Siap. 20 tahun? Enggak siap. Baik, barakallahu fiik. Al-Qadhi. Al-Qadhi. Itu jabatan beliau sebagai seorang hakim. Thiqatun sahihul kitab. Thiqatun sahihul kitab. Dia rawi yang thiqah dan sahih kitabnya. Barakallahu fikum. Menunjukkan babnya adalah babtul kitab. Barakallahu fikum. Kekuatan periwayatan dia dari kitabnya. Baik. Ya. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Al-A'mash siapa namanya? Rifki, kemarin sudah pernah kita kasih. Siapa nama Al-A'mash? Itu yang kacamata? Itu siapa namanya? Siapa? Firman. Siapa? Iqbal. Iya, Iqbal. Siapa nama Al-A'mash? Kemarin itu rawinya. Baik, makanya dicatat. Iya, nama-nama rawi keterangannya jangan diluputkan. Barakallahu fikum. Cepat tepat itu masuk. Baik. Siapa nama Al-A'mash? Itu yang di belakang Ali, tepat di belakang Ali. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya antum Sulaiman? Anda nanya nama antum siapa? Siapa? Yahya. Oh, Zakaria. Tayyib Zakaria. Siapa nama Al-A'mash? Sulaiman bin Mihran. Kunyahnya Abu Muhammad. Ahsanta. Iya. Thiqatun mudallis. Dia rawi yang thiqah dan disifati dengan tadlis. Tayyib inda akhina Abdurrahman As-Sa'adi. Tayyib. Tadlisnya Al-A'mash berbahaya atau tidak? Hah? Wallahu a'lam. Mana Abdurrahman Harif? Mewujud. Mulyosari. Mana orangnya? Sakit. Ya. Jaga pos. Yang mana yang benar ini? Sakit sambil jaga pos gitu. Sakit. Insyaallah tahur insyaallah. Brau. Endak ya Luqman Brau. Berbahaya atau tidak? Talisnya Al-A'mash. Tidak berbahaya. Sepakat para ulama. Ada khilaf. Baik, ahsanta. Iya. Tadlisnya Al-A'mash diperselisihkan, ada yang mengatakan berbahaya, ada yang mengatakan tidak berbahaya. Yang rajih, yang kuat, tadlisnya Al-A'mash tidak berbahaya, barakallahu fikum. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad, ya, kemudian juga Ya'qub Al-Falsawi. Kemudian juga ya Imaman Hadzal Asr Al-Wadi'i wal Al-Albani barakallahu fikum. An Mujahid, dari Mujahid, Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki barakallahu fikum. Baik, siapa kunyahnya Mujahid di sini? Mujahid mawujud As-Sidawi. Ada orangnya? Mujahid As-Sidawi. Enggak ada. Farhan, ada Farhan? Farhan, Mujahid siapa kunyahnya? Imam Mujahid Ibnu Jabr. Siapa Farhan? Ahmad Fatoni. Mewujud. Siapa Ahmad? Siapa? Abul Hajjat. Yakin? Baik, ahsanta. Kunyahnya adalah Abul Hajjat. Ya, Al-Qurashi Maulahum. Siqatun Imamun Sitafsir. Barakallahu fikum. Dia ini siqah dan imam dalam permasalahan tafsir Al-Quran. Iya, termasuk yang jadi rujukan barakallahu fikum ayat dalam bab tafsir. An Abi Ma'mar, dari Abu Ma'mar. Abu Ma'mar di sini adalah Abdullah ibni Sakhbarah. Abdullah ibni Sakhbarah. Sin kha ba ra ta. Sakhbarah. Abdullah ibnu Sakhbarah. Al-Azdi. Wa yuqal Al-Asadi. Siqatun. Dia rawi yang siqah. Baik. An Abdullah, dari Abdullah. Abdullah di sini siapa? Ya Abdullah As-Sidawi. Hah? Abdullah bin Mas'ud. Ahsanta. Insyaallah. Abdullah yujibi ikhwan. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud barakallahu fikum radhiyallahu an. Beliau mengatakan al la yasluhu al-kadhibu fi jaddin wala hazlin. Tidak boleh berdusta dalam keadaan serius ataupun bercanda. Ya. Yeah. Jangan berdusta, jangan berbohong. Baik memang kalian itu serius dalam keadaan memang niatnya pengen berbohong, ya. Yeah. Menipu orang, barakallahu fikum, membohongi orang, atau hanya dalam bab bercanda, barakallahu fikum. Tidak boleh. Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Baik. Dalam bab al-jid, keseriusan, barakallahu fikum, mungkin orang akan berpikir-pikir. Ya. Yeah. Orang yang di dalam hatinya, fitrahnya masih bagus, dia akan takut. Dia akan khawatir, barakallahu fikum, enggak berani. Dan yang perlu kita waspadai, barakallahu fikum, yang kita khawatirkan adalah bercanda, ya, dalam kebohongan atau kebohongan yang muncul dalam guyonan kita atau percandaan kita, barakallahu fikum. Itu yang mungkin sering terjadi pada lisan-lisan kita, barakallahu fikum. Terkadang kita sadar dalam melakukannya dan terkadang kita tidak sadar dalam melakukannya. Iya, barakallahu fikum. Kita barakallahu fikum ingin membuat orang lain tertawa atau senang tapi dengan kedustaan. Hadza la yusluh. Ini tidak boleh. Iya. Walaupun barakallahu fikum ada anjuran bagi kita untuk apa? Idkhalus suruh. Ya, membuat orang lain itu senang. Tapi barakallahu fikum pada koridor, pada ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat, enggak boleh kebablasan. Iya. Pengennya bikin orang senang tapi barakallahu fikum ya dengan cara-cara yang melanggar syar'i. Baik. Barakallahu fikum ya. Misal ingin orang senang barakallahu fikum dengan cara apa? Melakukan pertunjukan sulap di hadapan teman-temannya. Gitu ya. Dia punya trik sulap. Beberapa trik sulap barakallahu fikum dia tahu dan dia masih punya sebagian alat-alatnya. Barakallahu fikum. Iya, lihat temannya pada suntuk, ya pada BT semua. Baik, sini semua antum. Tak kasih pertunjukan biar antum semua senang. Gitu ya. Dia ngasih pertunjukan sulap. Barakallahu fikum. Niatannya apa? Ya bagus. Iya, biar teman-temannya apa? Enggak suntuk. Iya. Agak cair suasana yang ada, barakallahu fikum. Boleh atau enggak boleh yang demikian? Ilyas. Boleh enggak ya? Biar temannya senang bikin pertunjukan sulap. Wah, sapu bisa terbang. Woi. Hah? Kertas jadi uang. Tisu jadi burung merpati. Wah, gimana ya? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Kenapa? Karena di situ ada unsur kebohongan. Iya. Jelas yang namanya sulap itu adalah apa? Ghish, tipuan. Man ghashana falaysa minna. Dan di dalamnya ada nau' minas sihir. Iya, ada jenis dari yang namanya sihir barakallahu fikum. Iya, sehingga la yasluh, enggak boleh. Apalagi barakallahu fikum sebagian dai itu menjadikan ini sebagai sarana dakwah. Maujud. Iya. Tapi sebelum dia memulai dakwahnya, ceramahnya, dia sulap terlebih dahulu barakallahu fikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat air ini. Ya. Warnanya apa? Apa warnanya air ini? Putih, salah, ini bening. Kalau putih itu susu. Gitu ya, barakallahu fikum. Kemudian lihat ya, ini air bening nanti jadi keruh, jadi hitam. Barakallahu fikum. Tayyib. Setelah itu baru dia ceramah. Itu maujud. Iya. Barakallahu fikum. Itu namanya apa? Mencampur adukan antara al-haq dan al-batil, barakallahu fikum. Enggak boleh. Baik. Barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum, kita memang dianjurkan untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita, itu khalu surur, namun jangan sampai ke kebablasan. Iya, jangan ada dusta di antara kita. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata beliau, wala ayya'ida ahadukum waladahu syai'an thumma yunjizu lahu. Kemudian beliau memberikan contoh, dan jangan pula salah seorang di kalangan kalian menjanjikan sesuatu untuk anaknya, kemudian dia tidak menunaikannya. La yunjizahu, la yunjizu, maknanya la yafi. Ya, la yafi. Asal kata dari wafa. Ya, wafa, yafi, wafa'un. Ayo. Janganlah salah seorang di kalangan kalian menjanjikan sesuatu untuk anaknya, kemudian tidak dia tunaikan. Barakallahu fikum. Ini tanbih buat para orang tua. Ya. Barakallahu fikum. Atau para kakak. Ya. Barakallahu fikum. Sering berjanji kepada anaknya. Ya, barakallahu fikum. Nanti nak, kalau kamu hafal Al-Qur'an, nanti bapak belikan sepeda. Iya. Atau nanti bapak belikan motor. Iya, nanti bapak belikan mobil. Barakallahu fikum, ya. Baik. Ternyata setelah anaknya sudah hafal Al-Qur'an, barakallahu fikum, di mana katanya kalau hafal Al-Qur'an mau dibelikan motor? Waduna, itu kan dulu. Dulu beda dengan sekarang. Iya, kalau dulu bapak masih kaya, kalau sekarang ya pailit kita. Barakallahu fikum, ya. Tapi padahal ya ada uangnya, barakallahu fikum, tapi dia mencari sekian banyak alasan. Iya. Itu tidak diperbolehkan, barakallahu fikum, dan juga masuk dalam bab ini, barakallahu fikum. Iya, orang tua menyebutkan ketika ingin melarang anaknya dengan ancaman-ancaman yang tidak pernah dia tunaikan. Ya, ancaman-ancaman yang barakallahu fikum adalah kebohongan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Misal, ya. Kamu ya, kalau berani keluar lagi malam-malam, kamu saya borgol nanti. Gitu. Keluar anaknya malam-malam, cuma dimarah-marahin, enggak diborgol, gitu ya. Barakallahu fikum. Dia ngomong lagi, awas ya. Sekali lagi, kalau berani keluar, tak suntik kamu. Barakallahu fikum. Enggak disuntik juga anaknya. Sering beberapa kali ancaman-ancaman seperti itu barakallahu fikum terjadi dalam keadaan apa? Tidak ditunaikan. Barakallahu fikum. Sehingga bagi para orang tua ya harus hati-hati ketika dia berjanji, pikir-pikir janjinya. Kira-kira mampu atau tidak menunaikan? Ya pengennya bikin anak semangat. Iya. Pengennya bikin adiknya semangat. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Tapi dia janjinya itu janji gombal. Barakallahu fikum. Selangit. Iya. Barakallahu fikum. Dia sulit untuk memenuhinya. Jangan. Iya. Begitu juga barakallahu fikum mengancam dengan sebuah ancaman yang dia sendiri enggak tega untuk apa? Melakukannya. Iya, barakallahu fikum. Itu jangan dilakukan, dan yang demikian termasuk bisa kita masukkan dalam salah satu al-akhta fi barakallahu fikum tarbiyah. Iya, kesalahan dalam mentarbiyah barakallahu fikum ya, dalam bab menjanjikan sesuatu atau dalam bab al-wa'id. Barakallahu fikum ya. Itu harus diperhitungkan. Sehingga ketika dia berjanji, perhitungkan janji-janji yang mungkin dan dapat dia tunaikan. Iya. Ketika dia mengancam, pikirkan juga ancaman-ancaman barakallahu fikum ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga dari hadis ini barakallahu fikum faedah yang bisa kita ambil adalah fihi adamu jawazil kadhib walau ala sabilil mizah, walau ala sabilil mizah au li irda'it tifl au li irda'it tifli. Baik. Barakallahu fikum. Di dalamnya ada larangan atau tidak bolehnya berdusta walaupun dalam bentuk bercanda atau walaupun dalam rangka untuk ya membuat ridha anak kecil. Barakallahu fikum. Ya. Ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami', hadis nomor 1319 dari Abdullah bin Amir, dari Abdullah bin Amir qalat qala da'atni ummi yauman, da'atni ummi yauman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Kata Abdullah bin Amir, da'atni ummi yauman, pada suatu hari ibu pernah memanggilku. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina, dalam keadaan Rasul sedang duduk di rumah kami, artinya beliau bertamu. Faqalat, maka ibuku berkata, ha ta'al, ha ta'al, ha ta'al u'tika. Ya, ha ta'al u'tika. Ha, ayo sini. Nak. Ya. Ibu kasih kamu sesuatu. Tayyib. qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata pada ibunya, ma aratti an tu'tihi, ma aratti an tu'tihi. Ya. Apa yang ingin kamu berikan kepada putramu? Qalat aradtu an u'tiyahu tamran. Qalat aradtu an u'tiyahu tamran. Maka ibunya bilang, "Uyu, saya mau memberikan anak saya tadi kurma Rasul." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Ama innaki law lam tu'tihi syai'an, law lam tu'tihi syai'an kutiba alaihi kazbatun atau kazbatan, kutiba alaiki kazbatan. Rasul memberikan tanbih kepada sang ibu tadi. Iya. Rasul mengatakan, coba kalau seandainya kamu tadi tidak berniat demikian, ya, tidak kamu kasih anakmu tadi buah kurma, maka itu akan ditulis sebuah kedustaan atas namamu. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga bagi para orang tua untuk barakallahu fikum, iya, berhati-hati, pikir-pikir dahulu ketika dia berjanji kepada anak-anaknya. Iya. Mampu atau tidak untuk ditunaikan, berat atau tidak, barakallahu fikum, untuk dipertimbangkan baik-baik. Iya. Yang pertama, barakallahu fikum, kalau Anda tidak menunaikannya, itu akan dianggap sebuah kebohongan. Yang kedua, jelek ya buat pertumbuhan anak tadi. Barakallahu fikum. Karena di dalam hati anak tersebut, Anda akan dipandang sebagai orang yang barakallahu fikum terlalu banyak berdusta. Iya. Abi suka bohong, Umi suka bohong. Gitu ya. Sering janji ini dan itu tapi tidak pernah ditunaikan. Barakallahu fikum. Baik, gitu ya. Kadang perkara yang remeh, perkara yang sepele. Barakallahu fikum. Apa itu? Yang ngajak keluar, ajak jalan-jalan. Ya. Bibi nanti sore jalan-jalan keluar ya. Ya, abinya enggak mikir. Gitu ya. Ya, barakallahu fikum. Baik. Gampang dia mengatakan iya. Ternyata sore hari barakallahu fikum anaknya minta, "Loh, Bik, tadi katanya mau jalan-jalan sore-sore." Aduh, abi capek. Ya, besok lagi ya, besok. Demikian besoknya juga barakallahu fikum. Katanya jalan-jalan, anaknya ingat, "Bi, katanya mau jalan-jalan." Aduh, abi lagi ada kerjaan ini. Besok lagi ya, besok lagi barakallahu fikum. Itu perkara yang sepele, tapi itu sudah ditulis kedustaan barakallahu fikum. Iya. Sehingga kalau Anda sudah berjanji kepada anak-anak Anda, walaupun itu sepele, atau ketika Anda berjanji kepada adik Anda, walaupun itu sepele, iya, barakallahu fikum, harus ditunaikan. Barakallahu fikum, ya. Jangan Anda pandang kecilnya anak yang Anda janjikan. Tapi pandanglah nilai sebuah janji di sisi Allah Subhanahu wa taala dan anak tersebut. Anda harus mengajari mereka bagaimana cara orang untuk menunaikan janji. Kalau dari kecil sudah dididik seperti itu barakallahu fikum, maka dia akan terbiasa menjadi orang yang berbohong. Iya, barakallahu fikum. Jangan salahkan kalau anak Anda suka berbohong. Iya. Baik. Ingat ya, nanti enggak boleh lagi ngambil barangnya teman-teman. Iya. Besoknya ngambil lagi, gitu ya. Barakallahu. Loh, kok ngambil lagi? Abi aja suka bohong. Nah, barakallahu fikum ya. Baik. Itu benar-benar harus diperhatikan bagi para orang tua. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sa'akasih jahil qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.